Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Halaqah yang pertama dari halaqah silsilah ilmiah yang keenam beriman dengan malaikat adalah tentang mukaddimah iman dengan malaikat. Di antara pokok-pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang hamba adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan mereka. Dan kekufuran dengan malaikat adalah kekufuran dengan Allah Azza wa Jal. Semakin seseorang mengetahui tentang malaikat Allah secara terperinci, maka akan semakin bertambah keimanannya dan akan semakin banyak manfaatnya. Al-Malaikah adalah jamak dari Malak, yang artinya adalah utusan. Mereka adalah makhluk mulia dan dimuliakan. Allah telah memilih mereka menjadi utusan Allah kepada makhluknya. Allah berfirman, قَالَ فَمَا قَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ, yang artinya, Ibrahim berkata kepada malaikat, kemudian, apa yang menjadi maksud kalian, wahai para utusan? Adz-Dzariyat, ayat yang ke-31. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Allah telah memilih mereka untuk beribadah kepada Allah. Beriman dengan malaikat adalah termasuk rukun iman yang tidak sah. Iman seseorang sampai beriman dengan malaikat-malaikat Allah SWT. Allah SWT berfirman, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya dan juga orang-orang yang beriman. Masing-masing dari mereka beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah 285. Dan Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Di dalam hadis Jibril yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa itu iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara cara beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah yang pertama, beriman dengan keberadaannya. Yang kedua, beriman dengan nama-namanya. Yang ketiga, beriman dengan sifat-sifatnya. Dan yang keempat adalah beriman dengan amalan-amalan mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang pertama ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.